Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخوة بالله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan sore hari ini bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1443 Hijriah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali dipertemukan dalam kajian rutin membahas kitab Adabul Mufrad dan kitab Fardhul Islam setelah tertunda dalam waktu yang cukup lama, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ke depan memberikan kelancaran serta kemudahan bagi kita untuk dapat melaksanakannya seperti sedia kala, dan pandemi segera sirna dari muka bumi. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian pertama insyaallah kita awali dengan pembahasan kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masuk di bab mendoakan sesama di luar pengetahuannya. Disebutkan di sini babu du'aul akh di dhahril ghaib, bab mendoakan sesama di luar pengetahuannya. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari di bawah bab ini. Kebetulan hadis yang pertama hadis yang dhaif, jadi kita langsung beralih ke hadis yang kedua dari bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Bishr bin Muhammad قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبري أنه سمع الصنابح أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال إن دعوة الأخ في الله تستجاب. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad. Ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah. Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Haywah. Haywah berkata telah mengabarkan kepada kami Syurahbin bin Syarik al-Ma'afiri bahwasanya ia pernah mendengar sebuah riwayat dari Abu Abdurrahman Al-Habli. Abu Abdurrahman Al-Habli mendengar riwayat dari As-Sanabihi. As-Sanabihi mengatakan bahwa dirinya mendengar sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna da'watal akhillahi tustajab." Sesungguhnya mendoakan sesama karena Allah itu akan diijabah. Riwayat ini jelas sangat erat kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas. Penting untuk kita mendoakan saudara-saudara kita, sesama kita dengan doa-doa yang mengandung kebaikan. Kita tidak boleh bakhil dalam hal ini. Sertakan saudara kita, sesama kita dalam kebaikan. Karena itu jangan lupakan du'aul akh, mendoakan sesama. Kemudian berikutnya. Qala haddatsana Muhammad ibn Salam, qala haddatsana Yahya ibn Abi Ghaniyah, qala akhbarana Abdul Malik bin Abi Sulaiman an Abi Subayr an Safwan ibn Abdullah ibn Safwan. وكانت تحته الدرداء بنت أبي الدرداء. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam. Muhammad bin Salam mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Ghaniyah. Ia mengatakan telah mengabarkan kepada kami Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Abu Zubair dari Safwan bin Abdullah bin Safwan. Safwan bin Abdullah bin Safwan. Ia punya istri namanya Darda, putri dari sahabat Abu Darda. Jadi Darda itu ternyata nama perempuannya, bukan nama laki-laki. Safwan bin Abdullah bin Safwan menantunya sahabat Abu Darda. Dia menikah dengan putrinya sahabat Abu Darda yang bernama Darda. Qala qadimtu alaihim syah fawajadtu ummat Darda. Safwan bin Abdullah bin Safwan mengatakan, ketika aku baru pulang dari Syam, aku mendapati ada ummat Darda, mertuanya, fil bait, di rumah, walam ajid abad Darda, dan aku tidak melihat Abu Darda. Qalat aturidul hajja al-am. Kemudian Ummu Darda bertanya kepadanya, apakah kamu ingin berangkat haji tahun ini? Qultu na'am. Safwan bin Abdullah kemudian menjawab, iya. Qalat, lalu Ummu Darda berkata, fad'ullah lana bi khairin. Doakan kebaikan untuk kami. Doakan kebaikan untuk kami. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sebab dulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, inna da'watal mar'il muslimi mustajabatun li akhihi bi dhahril ghaib. Sesungguhnya doa seorang muslim untuk saudaranya itu akan diijabah, apalagi ketika saudaranya tidak mengetahuinya. Inda rasihi malakun muwakkal. Di sisi kepalanya itu ada malaikat yang memang ditugasi. Kullama da'a li akhihi bi khairin. Setiap kali dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, maka si malaikat itu akan mengatakan, amin walaka bimithlin. Amin, dan kamu juga akan mendapatkan hal yang sama dari kebaikan itu. Qala falaqaitu Abu Darda fi suq faqala mithla dhalik ya'thuru an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Safwan, aku berjumpa dengan Abu Darda di pasar dan Abu Darda pun mengatakan hal yang sama. Doakan kebaikan untuk kami. Ya'thuru an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun mengutip hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada ruginya kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, karena kita pun akan mendapatkan hal yang sama. Jangan sampai berpikiran kalau saya mendoakan untuk saudara saya, untuk sesama saya kebaikan, maka saya tidak akan mendapatkan kebaikan. Jangan punya pikiran seperti itu. Justru kita pun akan mendapatkan kebaikan yang sama. Tadi jelas sekali, ya, jelas sekali disebutkan dalam hadis bahwa ketika kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, ada malaikat yang memang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu akan mengaminkan. Lalu malaikat itu akan mengatakan, kamu juga akan mendapatkan hal yang sama. Jadi tidak ada ruginya. Selain kita berdoa untuk diri kita, kita juga perlu berdoa untuk saudara kita, untuk ustaz-ustaz kita, untuk ulama kita, untuk ahlul khair, untuk orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena pada dasarnya saat kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, kita mendoakan kebaikan untuk diri kita juga. Gitu ya. Nah, penting sekali. Dan boleh kita meminta orang lain untuk mendoakan kebaikan untuk kita. Tidak ada salah. Selanjutnya qala haddatsana Musa bin Isma'il wa Shihab qala haddatsana Hammad an Atha ibn Sa'id an abihi an Abdullah ibn Amr qala. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il dan Shihab. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Hammad dari Atha bin As-Sa'id, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr mengatakan qala rajulun, ada seorang laki-laki yang mengatakan dalam doanya, Allahumma firli wali Muhammad wahdana, ya Allah berikan ampunan untukku dan untuk Nabi Muhammad saja, cukup kami saja yang diberi ampunan. Nabi mendengar. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laqad hajabtaha an nasin kathirin. Sungguh kamu telah menghalangi ampunan dari orang banyak. Sungguh kamu telah menghalangi ampunan dari orang banyak. Tidak boleh kita mendoakan ampunan khusus untuk kita dan satu orang yang mungkin kita anggap punya kedudukan spesial. Orang ini dia mengatakan dalam doanya, Allahumma gfirli wali Muhammad wahdana, ya Allah berikanlah ampunan untukku dan untuk Nabi Muhammad, cukup kami saja. Berarti kan seolah-olah yang lain tidak perlu, cukup kami saja. Nabi mendengar, kemudian Nabi menegurnya, kamu sudah menghalangi ampunan dari banyak orang. Kenapa? Karena maghfirah itu, ampunan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, berhak untuk semua orang, berhak untuk siapa saja yang memang memohon ampunan kepadanya. Jadi jangan membatasi. Kejadian ini persis dengan satu kejadian yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatin wa qumna ma'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika salat, ya, dan kami salat bersama dengan beliau. Faqala al-A'rabi fi salatin, lalu ada seorang Arab Badui ketika salat dia mengatakan, Allahummarhamni wa Muhammad la tarham ma'ana ahadan, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau rahmati seorang pun bersama dengan kami. Nabi tahu ini. Setelah selesai sholat, Nabi alaihi salatu wassalam kemudian mendatanginya. Nabi menegurnya. Nabi mengatakan, laqad hajjarta wasi'an, kamu ini sungguh telah menyempitkan sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu luas. Allah berikan kepada seluruh makhluknya yang dikehendakinya. Sementara orang ini dalam doa dia mengatakan, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ditegur oleh Nabi. Kamu sudah menyempitkan sesuatu yang luas. Allah mengatakan, inna rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Syahidnya, poin penting yang bisa kita petik, bisa kita ambil dari hadis ini adalah apa yang sudah kita sampaikan di awal, pentingnya kita mendoakan kebaikan untuk sesama kita, untuk saudara-saudara kita. Ya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaum mukminin, kepada kaum mukminah, kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimat al ahya minhum, yang masih hidup dari mereka ataupun yang sudah meninggal dunia. Kemudian haddatsana Jandal ibn Walid qala haddatsani Yahya bin Ya'la an Yunus bin Khabbab an Mujahid an ibn Umar qala. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Jandal bin Walid, ia mengatakan telah menceritakan kepada ku Yahya bin Ya'la dari Yunus bin Khabbab, dari Mujahid, dari ibn Umar. Ibnu Umar mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yastaghfirullah fil majlis 100 marrah. Saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu memohon ampun kepada Allah dalam satu majlis 100 kali. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rabbighfirli wa tub 'alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Rabb, berikan ampunan kepadaku. Wa tub 'alayya, terimalah taubatku. Warhamni, rahmati aku, sayangi aku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Sering sekali Nabi alaihi salatu wasalam memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pentingnya bagi kita adalah bahwa memang kita tidak boleh bakhil, tidak boleh pelit untuk mendoakan orang lain. Tapi kita juga jangan lupakan doa untuk kita sendiri. Jadi balance, seimbang. Di samping kita berdoa untuk kita, juga kita mendoakan saudara-saudara kita. Jangan terlalu berlebihan. Kita terus mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan ustaz-ustaz kita, mendoakan ulama kita, mendoakan ahlus sunnah dimanapun berada. Sementara kita lupa berdoa kebaikan untuk diri kita sendiri. Walaupun doa kebaikan yang kita panjatkan kepada Allah untuk saudara kita pada dasarnya kebaikan untuk kita, tapi kita juga penting secara pribadi untuk mendoakan kebaikan kepada kita, untuk diri kita. Nabi alaihi salatu wasallam seperti ini. Yastaghfirullah bil majlis mi'at marrah. Rabbighfirli wa tub 'alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di bab berikutnya. Tidak ada judul babnya, hanya disebutkan babun begitu saja. Kemudian langsung Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis di bawahnya. Tapi lagi-lagi hadis pertamanya dhaif, jadi kita lewati. Qala haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana 'Amr bin Abdullah Abu Muawiyah, qala haddatsana Muhajir Abu Al-Hasan, an 'Amr bin Maimun Al-Awli, an 'Umar annahu kana fi ma yad'u Allahumma tawaffani ma'al abrar wa la tukhlifni fil ashrar wa alhiqni bil khiyar. Kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Amr bin Abdullah Abu Muawiyah. Ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhajir Abu Hasan an Amr bin Maimun al-Audi an Umar. Diriwayatkan dari sahabat Umar. Di antara doa yang dipanjatkan oleh sahabat Umar adalah Allahumma tawaffani ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah aku bersama dengan orang-orang yang baik. Al-abrar, kata para ulama, yang disebut abrar itu adalah al-ubad, az-zahid, ahli ibadah, orang-orang zuhud, orang-orang yang saleh, itu semua masuk dalam kategori abrar. Ya Allah, wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik. Harapan, kalau diwafatkan bersama dengan mereka, kita juga senantiasa dalam keadaan baik dan ada di barisan mereka. Harapan yang seperti ini tidak disalahkan. Makanya Umar berdoa seperti itu. Allahumma tawaffani ma'al abrar wa la tukhlifni fil ashrar. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan aku bersama dengan orang-orang yang jahat. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan aku bersama dengan orang-orang yang jahat. Kemudian wa alhiqni bil ahya, dan sertakan aku dengan orang-orang yang baik, orang-orang pilihan, orang-orang soleh. Doa ini khususnya yang bagian terakhir wa alhiqni bis salihin sangat mirip sekali dengan doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di Quran surat Yusuf ayat 101. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf itu berdoa, tawaffani musliman, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepadamu. Wa alhiqni bis salihin, dan sertakan aku bersama dengan orang-orang saleh. Penting doa yang seperti ini. Tentu kita semua ingin meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sangat ingin ada di barisan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Maka jangan lupa untuk berdoa dengan doa yang seperti ini. Qala haddathana Amr bin Hafs, Umar bin Hafs, qala haddathana Abi, qala haddathana Al-A'mash, qala haddathana Syaqiq, kana Abdullah yukthir an yad'uwa bihaula da'wat. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs. Qala, Umar bin Hafs mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku Hafs bin Diyar. Ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Qala haddathana Syaqiq. Al-A'mash mengatakan telah menceritakan kepada kami Syaqiq bin Salam. Kana Abdullah, dulu Abdullah. Abdullah yang dimaksud adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana kita mengetahui kalau ini sahabat Abdullah bin Mas'ud? Dari sanad hadisnya. Rata-rata rawi-rawi yang disebutkan tadi itu berasal dari Kufah. Dari Kufah. Kalau rawi-rawi dari Kufah kemudian meriwayatkan hadis dengan mengatakan Abdullah nama sahabat, maka sahabat yang dimaksud adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Nama sahabat yang diawali dengan Abdullah itu kan banyak sekali. Tapi kalau rawi-rawi dalam sanadnya itu berasal dari Kufah, maka bisa dipastikan ketika mengatakan Abdullah yang dimaksud adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala kana Abdullah yukthiru an yad'u biha ula'i da'wat. Dulu sahabat Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, sering sekali berdoa dengan doa berikut ini. Rabbana aslih bainana. Ya Allah, ya Rabb kami, perbaiki hubungan antara kami. Doa penting ini. Karena fitnah itu banyak sekali. Setan itu sangat senang memporak-porandakan kesatuan dan persatuan kita. Syaitan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, qad ayisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil arab. Setan itu putus asa disembah oleh orang-orang yang gemar melakukan ibadah, sholat, ahli tauhid. Mereka paham, mereka mengerti tentang itu. Tetapi setan sama sekali tidak putus asa dalam at-tahrish bainakum, dalam memecah belah persatuan kalian. Kalau untuk diibadahi dan disembah oleh ahli tauhid, setan itu memang putus asa. Setan tahu ahli tauhid paham betul soal ini. Gak mungkin ahli tauhid bisa seperti itu, seperti orang-orang awam pada umumnya. Tapi setan punya cara lain untuk memporak-perandakan mereka, yaitu dengan dihancurkan persatuan dan kesatuan. Maka penting bagi kita untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang seperti ini: Rabbana aslih bainana, ya Rabb, perbaikilah hubungan kami. Perbaiki hubungan kami. Wahdina subulal Islam, dan tunjukkan kepada kami jalan Islam, jalan hidayah, petunjuk, sunnah. Warajina minal zulumati ila nur, dan selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Wasrif annal fawahish ma zahara minha wa ma batan, serta palingkan kami dari segala macam bentuk perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Zaman fitnah seperti sekarang ini, kejelekan jauh lebih dominan dibandingkan dengan kebaikan. Hampir di setiap sudut kita melihat ada saja kejelekan. Berdoa kepada Allah, wasrif 'anna al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan, palingkanlah kami dari segala macam kekejian, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan buruk, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Tanpa ada pertolongan Allah, kita enggak mungkin bisa menghindar darinya. Ini satu hal yang kita semua tahu, karena saking dominannya kejelekan di tengah-tengah kita. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina, berikan keberkahan kepada kami pada pendengaran-pendengaran kami, penglihatan-penglihatan kami, hati-hati kami, istri-istri kami, dan keturunan-keturunan kami. Kita ingin diberkahi. Kita punya pendengaran, ingin diberkahi. Kita punya penglihatan, ingin diberkahi. Kita punya hati, ingin diberkahi oleh Allah SWT, sehingga gak ada yang didengar oleh pendengaran kita kecuali kebaikan. Tidak ada yang dilihat oleh penglihatan kita kecuali kebaikan. Tidak ada yang dipahami oleh hati kita kecuali kebaikan. Kita juga ingin istri-istri kita diberkahi, terkumpul padanya kebaikan. Wa dhurriyyatina, dan juga keturunan kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, dan anugerahkanlah taubat kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Wa ja'alna syakirina li ni'matika, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Mu. Musnina biha, senantiasa menyanjung-Mu oleh karena nikmat tersebut. Wa atmimha alaina, dan sempurnakanlah nikmat itu kepada kami. Ini kalimat-kalimat yang biasa terucap dalam doa sahabat Abdullah bin Mas'ud. semuanya mengandung kebaikan yang patut untuk kita contoh. Bayangkan para sahabat yang kita tahu bagaimana kualitasnya, kualitas keilmuan, kualitas ibadah, tetap tidak melupakan doa. Maka kita tentu lebih butuh kepada doa daripada mereka. Mereka sudah mendapatkan jaminan, mereka sudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari kata itu, maka rajin-rajinlah berdoa. Enggak berat, tidak susah berdoa itu. Kita harus mau menyisihkan ya waktu barang sejenak untuk berdoa. Doa minta kepada Allah petunjuk, keistiqomahan, kekokohan, ya, keselamatan. Selanjutnya qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Sulaiman bin Mughirah an Thabit qala kana Anas idza da'a li akhihi yaqul ja'ala Allahu 'alaihi salata qaumi abrar laysu bi dhulamatin wala fujjarin yaqumuna al-lail wa yashumuna an-nahar. Kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Mughirah dari Thabit. Thabit mengatakan dulu sahabat Anas apabila berdoa untuk saudaranya, maka sahabat Anas mengatakan ja'alallahu alaihi salata qaumi abrar, semoga Allah berikan kepadanya doa kebaikan dari orang-orang yang saleh. Laisu bidzalamatin, bukan orang-orang yang suka berbuat zalim, bukan orang-orang yang jahat, orang-orang yang gemar melakukan salat malam dan saum di siang hari. Ini Anas. Beliau kalau mendoakan seseorang, di antaranya beliau mengatakan semoga Allah berikan kepadanya doa dari orang-orang soleh. Artinya semoga ada orang-orang soleh yang mendoakannya. Kalau doa orang soleh itu pasti kebaikan isinya. Bukan doanya orang-orang yang zalim, bukan doanya orang-orang yang jahat. Kalau doanya orang-orang yang zalim, doanya orang-orang yang jahat, jelas kejelekan semuanya, begitu. Tapi doanya kaum al-abrar, orang-orang yang soleh, yang senantiasa sholat malam, berpuasa di siang harinya. Kata para ulama, riwayat ini memberikan dua faedah. Faedah yang pertama adalah keutamaan doa orang yang banyak melakukan ketaatan. Mereka adalah al-abrar, orang-orang yang soleh. Doanya memiliki keutamaan. Kita juga butuh doa mereka, butuh doa dari orang-orang soleh, butuh doa dari kaum al-abrar. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ada keutamaan qiyamul lail, keutamaan sholat malam, keutamaan saum. Karena qiyamul lail, saum adalah amalan yang biasa dikerjakan oleh kaum yang disebut dengan al-abrar. Mereka sampai pada tingkatan al-abrar itu ya karena amalannya. Gemar sholat malam, gemar puasa. Sholat malam yang kita kerjakan atau sholat-sholat sunnah lainnya itu ternyata memberikan efek positif. Bukan saja untuk batin kita, tapi juga untuk lahiriah kita. Sampai ada di antaranya yang mengatakan bahwa rahasia hidup sehat, fisik kuat itu adalah sholat. Dengan banyak mengerjakan apa? Sholat. Para salaf fisik kuat-kuat, para ulama fisiknya kuat-kuat dengan kesibukan yang ada. Salah satu rahasianya adalah karena mereka banyak sholat. Wajar kalau kemudian salah satu pesan yang disampaikan oleh Nabi menjelang beliau meninggal adalah sholat, as-sholatu, as-sholat, jaga sholat, jaga sholat. Jadi ada keutamaan tersebut. Maka gunakan kesempatan untuk kita bisa mengerjakan sholat, sholat malam, shaum, shaum yang memang ditekankan seperti di bulan ini Muharram. Berikutnya qala haddatsana Ibnu Umair qala haddatsana Abu Yaman qala haddatsana Ismail bin Abi Khalid qala sami'tu Amr bin Quraish yaqul dhahabat bi ummi ila nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam famasaha ala ra'si wa da'a li birrizqi. Telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, Ibnu Umair. Ibnu Umair mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Yaman Al-Hakam bin Abi. Dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Khalid. Ismail bin Abi Khalid mengatakan saya pernah mendengar Amr bin Quraish mengatakan dhahabtu bi ummi ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saat aku masih kecil, saat aku masih kecil, ibuku membawaku menghadap kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Famasaha ala ra'si, lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku, wa da'a li birrizqi, dan mendoakan aku agar diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang bolehnya kita mengusap kepala anak kecil. Ya, karena memang anak kecil itu butuh disayang. Dan jangan lupa, jangan cuma diusap saja, diusap sambil didoakan. Ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam seperti penuturan Amr bin Quraish. Beliau Nabi alaihi salatu wasalam mengusap kepalaku kemudian mendoakan aku supaya mendapatkan rezeki. Salah satu bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak itu diantaranya usap kepala mereka sambil doakan kebaikan. Sebelum mengusap kepala anak kecil yang jauh, yang tidak ada hubungan secara nasab dengan kita, paling tidak anak kita sendiri. Anak kita sendiri usap, tampakkan kasih sayang. Jangan cuma diusap, tapi doakan dia. Doakan dia. Allahumma barik, semoga Allah memberkati, semoga Allah menjadikanmu sebagai anak yang soleh, semoga Allah begini-begini kebaikan. Kalau ke anak sendiri aja gak pernah ya, bagaimana ke anak orang lain? Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak pernah merasa terganggu dengan kehadiran anak kecil. Beliau selalu menampakkan rasa kasih, rasa sayang. Kemudian faedah lainnya dari hadis ini adalah bahwa kita boleh mendoakan supaya seseorang itu mendapatkan rezeki. Karena Amr bin Quraish juga dia mengatakan Nabi mengusap kepalaku sambil mendoakan apa? Semoga mendapatkan rezeki. Da'ali birrizqi. Boleh. Hadis berikutnya qala haddatsana Musa qala haddatsana Umar bin Abdullah Ar-Rumi qala akhbarani abi an Anas bin Malik. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Musa, telah menceritakan kepada kami Umar bin Abdullah Ar-Rumi Beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku ayahku dari Anas bin Malik. Qala qila lahu inna ikhwanaka atauka minal Basrah wa huwa yawma idin bizzawiyah litad'u lahum. Ada seseorang yang mengatakan kepada sahabat Anas bin Malik, sesungguhnya saudara-saudaramu ada yang datang dari Basrah. Dan pada saat itu posisi sahabat Anas bin Malik sedang ada di kota Zawiyah. Sedang ada di kota Zawiyah. Kota Zawiyah itu salah satu kota yang ada di Basrah atau dekat dengan Basrah. Kalau Basrah itu kan salah satu kota besar di negeri Irak. Mereka, saudara-saudaramu datang dari Basrah itu ingin meminta kepadamu agar engkau mendoakan mereka. Agar engkau mendoakan mereka. Datang jauh-jauh dari Basrah menghadap atau berkunjung ke sahabat Anas bin Malik. Mereka semua meminta agar Anas mendoakan mereka. Karena ada keutamaan tadi, doa dari orang yang soleh, dari orang yang banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian sahabat Anas mengatakan, Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana, ya Allah, berikanlah ampunan untuk kami semua. Berikan rahmat kepada kami semua dan berikan kepada kami semua kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami semua dari azab neraka. Ini doa Anas. Fastazaduhu. Kemudian mereka minta tambahan. Ya, saking senangnya mereka minta tambahan. Faqala mislaha. Sahabat Anas kemudian berdoa dengan doa yang tadi diulang. Faqala, setelah itu kata sahabat Anas, in utitum hadza faqad utitum khairad dunya wal akhirah. Sebenarnya kalau seandainya doa ini dikabul untuk kalian, maka sungguh kalian itu telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Artinya cukup doa yang tadi juga sudah menyeluruh sifatnya. Apalagi yang diharapkan selain kebaikan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang sudah sangat-sangat dulu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hindarkan kami dari ancaman api neraka. Para ulama berselisih pendapat soal kebaikan di dunia. Maksud dari kebaikan di dunia itu apa? Ada yang mengatakan kebaikan di dunia itu adalah ilmu. Ada juga yang mengatakan kebaikan di dunia itu adalah ibadah. Ada yang mengatakan kebaikan di dunia itu adalah rezeki. Ada yang mengatakan kebaikan di dunia itu adalah segala kemudahan dan kelapangan. Yang mana yang benar? Semuanya benar. Karena pada dasarnya semuanya adalah merupakan kebaikan. Ilmu kebaikan, ibadah juga kebaikan. Anugerahkan kepada kami ilmu di dunia. Anugerahkan kepada kami semangat untuk melakukan ibadah, kemampuan untuk itu. Rezeki juga sama kebaikan, kelapangan juga sama kebaikan. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah memohon kebaikan, itu artinya memohon segala hal yang baik, yang masuk dalam kategori kebaikan. Itu kebaikan di dunia. Kalau kebaikan di akhirat, gak ada lagi yang paling tingginya kecuali melainkan surga. Gak ada kebaikan yang paling tinggi di akhirat selain dari surga. Surga itu kebaikan. Wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari ancaman api neraka. Jangan sepelekan doa itu, doa yang memang boleh dikatakan sudah sangat-sangat familiar, sudah sangat-sangat populer, semua kita bisa lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kalau digali itu ternyata luar biasa kandungannya. Kadang-kadang doa tersebut hanya sebatas mengalir saja kan dari lisan-lisan kita atau kebanyakan kaum muslimin. Padahal isinya itu kalau benar-benar kita hayati, benar-benar kita renungi, kita pahami, itu sangat agung sekali. Makanya jangan disepelekan. Ya paling tidak kita berdoa dengan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikutnya qala haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Abu Rabi'ah Sinan qala haddatsana Anas bin Malik. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Rabi'ah Sinan, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, qala akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghusnan fanahadahu falam yantafid. Nabi alaihi salatu wasallam suatu ketika beliau memegang sebuah dahan pohon, kemudian beliau goyangkan, beliau gerakkan, falam yantafid, tapi tidak bergerak. Summa nahawahu falam yantafid, beliau kembali menggoyangkannya, menggerakkannya, tapi juga tidak bergerak. Summa nahawahu fantaqadha, lalu kemudian yang ketiga kalinya beliau goyangkan, beliau gerakkan dahan pohon itu dan bergoyang, bergerak. Qala, setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah yang putna atau yang putnal khataya kama tanfurush syajaratu waraqaha. Sesungguhnya kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah itu dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan sebagaimana pohon dapat menjatuhkan daun-daunnya. Kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah ringan di lisan tapi berat dalam timbang. Nabi alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan tsaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdih subhanallah bil'azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sesungguhnya kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah itu dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan sebagaimana pohon dapat menjatuhkan daun-daunnya. Kalimat-kalimat yang ringan, kalimat-kalimat yang mudah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Berikutnya hadis yang dhaif secara sanad jadi kita lewati dan ternyata setelahnya juga hadis dhaif. Berikutnya fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajul faqala ya rasulullah ayyu du'a'i afdal. Qala salillah al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhirah. Thumma atahu al-ghad faqala ya Nabi Allah ayyu du'a'i afdal. Qala salillah al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Fa idha u'tita al-afiyata fi dunya wal-akhirah faqad aflahta. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku ingin bertanya, doa apakah yang paling afdal?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mintalah maaf dan keselamatan kepada Allah di dunia dan akhirat." Mintalah maaf dan keselamatan kepada Allah di dunia dan akhirat. Keesokan harinya, laki-laki ini datang lagi. Kemudian bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ayu du'ai afdol?" "Wahai Rasulullah, doa apa yang paling afdol?" Kembali beliau SAW menjawab, "Mintalah kepada Allah maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Karena kalau seandainya engkau diberi keselamatan di dunia dan akhirat, faqad aflahta, niscaya kamu telah mendapatkan keberuntungan." Jelas, selamat di dunia dan akhirat itu keberuntungan yang besar. Kalau celaka di dunia dan akhirat, kerugian yang besar. Khasirat dunia wal akhirah di surat Al-Anbiya. Dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat. Itulah kerugian yang nyata, kerugian yang sesungguhnya. Jadi kalau kita berdoa, doalah dengan sesuatu yang mengandung keselamatan. Doa meminta keselamatan, memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena penting selamat di dunia dan selamat di akhirat. Masih ada hubungannya dengan doa yang sebelumnya kita sampaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini juga di dalamnya mengandung doa permohonan keselamatan. Karena tidak ada yang dapat menolong kita selain Allah Azza wa Jalla. Tempat bergantung kita satu-satunya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Jangan bergantung kepada manusia, sebab manusia itu tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah 'an al-Juwayri 'an Abi Abdullah al-Ghanawi 'an Abdullah ibn Shamit 'an Abi Dzarri. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami Adam bin Iyas. Beliau mengatakan, telah menceritakan kepada kami Syu'bah ibn al-Hajjaj dari al-Juwayri, dari Abi Abdullah al-Ghanawi, dari Abdullah ibn Shamit, dari Abu Dzar, dari Nabi alaihi salatu wassalam, qala ahabbul kalam ilallah subhanallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah subhanallah wa bihamdihi. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah la syarika lah. Subhanallah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah subhanallah wa bihamdihi. Ini perkataan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan luput, jangan kita abaikan. Ucapkan. Ucapkan. Subhanallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah subhanallah. Kalimat-kalimat yang ringan sebenarnya, mudah untuk dihafal. Kemudian selanjutnya qala haddatsana As-Sawtu Ibnu Muhammadin qala haddatsana Mahdi bin Maimun anil Jurairi an Jabir bin Habib an Ummi Kulthum ibnati Abi Bakr an Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Salat bin Muhammad, ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun dari Juwairi, dari Jabir bin Habib, dari Ummu Kulthum putri sahabat Abu Bakar, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ana usalli wa lahu hajatun fa abqa'tu alayhi. Kata Aisyah, suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk menemuiku dan aku sedang salat. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk menemuiku dan aku sedang salat. Beliau ada satu keperluan hingga terpaksa aku pun telat ya menemuinya, karena menyelesaikan apa? Sholat. Kemudian setelah selesai, Nabi alaihi salatu wasallam berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah. Kadang-kadang beliau panggil Aisyah secara lengkap begitu, ya Aisyah. Tapi kadang beliau juga singkat nama Aisyah itu dengan ya Aish. Ya Aish, Aish. Ya boleh aja ya kita panggil, atau kalau kebetulan kita punya anak Aisyah ya, kita panggil ya Aish. Aish, mana Aish? Boleh. Rasulullah SAW memanggil Aisyah istrinya dengan lengkap Aisyah atau Aish. Wahai Aisyah, kata beliau. Insyaallah potongan Aisyah, Aish, itu tidak merubah dari hakikat nama tersebut. Beda kalau kita panggil nama Abdullah cuma belakangnya aja atau depannya aja atau tengahnya Dul. Kalau ini gak ada maknanya ya. Kalau kita kan begitu ya, ada orang namanya bagus Abdullah Dul ya. Kalau Abdullah ya lengkap lah Pak Abdullah. Jangan cuma diambil tengahnya aja atau diambil depannya aja ya, Muhammad Moh Moh, Muhammad Moh Moh juga, Lukman Luk Luk, atau misalnya Ahmad Ah atau Mad Mad. Ini kurang baik, kurang tepat kalau seperti itu. Tapi ya memang itu sudah kebiasaan ya. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam kadang panggil Aisyah dengan lengkap ya Aisyah atau ya Aisyah. Alaika bijumalid du'a. Engkau hendaknya menjaga beberapa kalimat yang merupakan doa. Wa jawami'ihi, dan doa yang paling menyeluruh, kata beliau. Falamman saraftu qultu ya Rasulullah wama jumal du'a wama jumal du'a wa jawami'uhu. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apa beberapa kalimat yang merupakan doa itu dan yang paling menyeluruh dari doa tersebut? Qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, quli, ucapkan olehmu, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Ucapkan olehmu, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan semuanya, cepat ataupun lambat, apa yang aku ketahui darinya dan apa yang tidak aku ketahui. Wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan semuanya, cepat ataupun lambat, disegerakan ataupun diakhirkan. Ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Was'alukal jannata wa maqarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Dan aku mohon kepadamu surga dan segala hal yang bisa mendekatkan kepadanya, baik dari ucapan atau dari perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka dan segala hal yang bisa mendekatkan kepadanya, baik dari ucapan ataupun dari amalan perbuatan. Wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku mohon kepadamu sesuatu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memohonnya. Wa a'udzu bika mimma ta'awwada minhu Muhammad, dan aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Wa ma qadaita li min qada'in faj'al 'aqibatahu rasyada. Dan jadikanlah setiap keputusan yang engkau tetapkan untukku hasil akhirnya sebagai kebaikan. Ini doa yang oleh Nabi alaihi salatu wasallam disebut sebagai jami'ud du'a. Ya, jawami'ud du'a. Doa yang paling menyeluruh. Dan lagi-lagi di dalamnya ada permohonan kepada Allah supaya diberikan keselamatan. Ya, supaya diberikan keselamatan. Diberikan kebaikan, kemudian dilindungi dari segala hal yang buruk, didekatkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. Kita mulai yang keduanya. Baik, untuk kajian Adabul Mufrad kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut berikutnya dengan pembahasan Fadhlul Islam. Wallahu a'lam.